Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ayol ikhwah, barakallahu fikum. Kita melanjutkan pembahasan Al-Muyassar. Kita masih pada penyebutan tanda-tanda i'rab dari isim-isim yang mu'rab. Tanda-tanda i'rab pada isim atau kata benda. Dan nanti pula akan disebutkan juga tanda-tanda i'rab pada kata kerja. Sehingga di sini beliau memisah penyebutan tanda-tanda i'rab pada kata benda dengan penyebutan tanda i'rab pada kata kerja. Dan ini tujuannya untuk memudahkan bagi yang mempelajari kitab tersebut. Nah, kemarin yang selesai ya, mansub ya. Selesai mansub dengan penyebutan tanda-tandanya. Dan sekali lagi, ayuhal ikhwah, barakallahu fikum, tanda-tanda i'rab di sini, di samping dia merupakan tanda yang kita dengannya akan menyebutkan atau mengetahui keadaan suatu kata benda. Seandainya ini tanda marfu, oh berarti tanda rofa, oh berarti kata benda ini marfu. Oh ini tanda nasab, berarti kita katakan kata benda ini mansub. Nah, sekaligus juga ini untuk membentuk mungkin kalau dari membaca ya mudah bagi kita ya kan, karena sudah tertulis di buku tersebut. Namun kalau untuk nanti dari sisi penyebutan berkalam ataupun kita sendiri yang menulis, nah disinilah tujuan lain dari tanda-tanda i'rab. Kalau seandainya tanda i'rab isim musanna rafa'nya adalah alif. Rafa'nya adalah alif. Sehingga apabila suatu saat nanti kita menyebutkan isim musanna dalam keadaan rafa', maka harus dengan alif. Contohnya Muhammadani atau Waladani. Karena isim musanna suatu saat akan menjadi Waladaini. Sehingga nanti kalau sudah kita bahas isim-isim yang marfu apa saja, nah berarti kalau apabila itu isim musanna, apabila itu isim musanna, maka ketika kita mengetahui dia adalah berkeadaan marfu', maka harus marfu'nya dengan alif. Waladani. Jangan menjadi waladaini. Kalau waladaini ini bukan marfu'. Bukan marfu'. Demikian pula suatu saat mungkin kita akan menyebutkan lafadz waladani ini pada posisi mansub. Seperti seandainya anna, kita menyebutkan anna atau inna. Setelah inna ini mansub. Setelah inna ini mansub, padahal kita akan menyebutkan waladani, maka waladani ini harus dirubah menjadi waladaini. Inna waladaini. Tidak boleh kita mengatakan inna waladani, karena waladani ini marfu. Dari mana? Dari tanda alif. Sedangkan setelah inna ini harus mansub, sehingga dia harus dinasob. Nah, isim mutsanna mansubnya bagaimana? Dengan ya. Sehingga harus disebut dengan waladaini. Nah, demikian pula yang lainnya. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Al-Muslimun. Seandainya kita menyebutkan dengan marfu, jadi Al-Muslimun. Kalau seandainya dengan inna di depannya, maka Al-Muslimun wawunya berubah menjadi ya. Sebabkan tanda nasab dari jamak mudzakkar salim adalah ya. Sehingga innal Muslimina. Demikian pula yang lainnya. Nah, ini tujuan dari mengetahui tanda i'rab apabila kita membaca dengan apa yang kita lihat dari tanda tersebut, kita mengetahui keadaan kata benda tersebut, apakah marfu, mansub, ataupun majrur. Atau nanti dari sisi berkalam, berbicara, sehingga kita juga menerapkan apabila nanti suatu saat kita berbicara menyebutkan dengan jamak mudzakkar salim seandainya, kemudian ada inna di depannya. Yang kita ketahui mungkin jamak mudzakkar salim contohnya al-mudarris, al-mudarrisuna. Ya kan? Yang biasa kita dengar al-mudarrisuna. Nah, sekarang kita sudah belajar al-mudarrisuna ini marfu. Nah, sekarang kita mengucapkan atau berkalam dengan inna. Sedangkan inna ini setelahnya harus mansub. Nah, kita sudah tahu oh jamak mudzakkar salim mansubnya dengan ya. Sehingga ketika menyebutkan harus innal muslimina. Jangan innal muslimuna. Nah, ini apabila dari lisan atau muhadatsah berkalamnya. Baik, kita lanjut pada keadaan yang ketiga. Setelah kita menyelesaikan marfu' dan menyelesaikan pula mansub, nah sekarang kita masuk ke yang terakhir dari tanda-tanda i'rab pada kata benda adalah majrur. Adalah majrur atau istilah lain makhfud. Namun kita menggunakan istilah majrur saja ya, lebih mudah insyaallah. Majrur dari mengambil atau pecahan kata dari al-jar. Nah, al-jar. Baik, yang pertama adalah al-ismul mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad yaitu kata benda yang menunjukkan satu. Sudah kita lewati tanda rofaknya, tanda nasab. Kalau tanda rofaknya adalah dhammah, tanda nasabnya adalah fathah. Adapun tanda majrurnya di sini dicontohkan adalah waladin. Waladin, kita mengetahui waladin ini adalah majrur dengan tanda kasroh. Dengan tanda kasroh. Berarti isi mufrad tanda jernya adalah kasroh. Contohnya waladin. Oh waladin ini majrur. Loh dari mana Anda mengetahui dia majrur? Dari harokat kasroh di belakangnya. Dari harokat kasroh di belakangnya. Dan ini untuk kasroh. Ini merupakan tanda asal dari majrur. Sebagaimana masing-masing tanda-tanda. Apa namanya masing-masing i'rab. Perubahan memiliki tanda-tanda asal. Kalau marfu, tanda asalnya adalah dhammah. Adapun mansub, tanda asalnya adalah fathah. Nah, sekarang majrur, tanda asalnya adalah kasroh. Tanda asalnya adalah kasroh. Dan dia terletak pada beberapa tempat. Isim mufrad, nanti ada jamak muannats salim. Ada pula jamak taksir. Yang masing-masing akan memiliki tanda jer yang asal, yaitu kasroh. Adapun selain dari kasroh yang akan disebutkan nanti, ini merupakan pengganti dari kasroh tersebut. Pengganti dari kasroh. Seandainya nanti ada ya, oh ya ini pengganti dari kasroh. Ya, dia adalah tanda jer seandainya, namun tandanya sifatnya itu pengganti. Pengganti dari kasroh. Nah. Kemudian yang kedua, al-musanna. Al-musanna yaitu kata benda yang menunjukkan dua, bendanya dua, berjumlah dua. Sehingga kalau satu mufrad, kalau bendanya dua berarti musanna dengan tambahan alif, nan, dan, alif dan nun pada akhirnya. Waladani pada rofaknya, tanda rofaknya adalah alif, waladani, di situ ada alifnya, maka itu menjadi tanda rofak. Kalau mansub, waladaini. Waladani dirubah menjadi waladaini apabila berposisi atau berkeadaan mansub. Dengan tanda ya sebagai tanda nasobnya, pengganti dari fathah. Adapun pada majrur, sama. Waladaini tanda jernya juga ya. Jadi untuk isim musanna pada keadaan mansub dan majrur tandanya sama, yaitu huruf ya. Huruf ya. Sehingga untuk isim musanna itu hanya mengalami dua perubahan. dengan tanda alif dan tenan dengan tanda ya. Baitani dan baitaini. Kalau baitani adalah marfu. Lo dari mana mengetahui? Dengan tanda alif. Adapun ketika dirubah baitani menjadi baitaini, maka baitaini ini memiliki dua keadaan. Bisa jadi dia mansub dan bisa jadi dia majrur. Dengan tanda apa? Dengan tanda ya yang ada pada isim mutsanna tersebut. Lalu bagaimana cara membedakan dia mansub atau dia majrur? Tergantung dari depannya. Kalau seandainya ada inna, berarti inna waladaini atau inna baitaini, berarti dia mansub. Kenapa? Karena ada inna di depannya dengan tanda ya di belakang di isim mutsanna tersebut. Kalau seandainya di depan waladaini atau baitaini terdapat huruf jer ila, menjadi ila waladaini atau ila baitaini, berarti waladaini dan baitaini di sini majrur. Kenapa? Karena ada huruf jer di depannya. Karena ada huruf jer di depannya. Secara tanda mansub dan majrur pada isim mutsanna sama, yaitu tandanya adalah ya. Adapun untuk membedakannya adalah tergantung amil penyebabnya. Kalau yang dimasuki padanya adalah amil penyebab yang menasobkan, oh berarti dia mansub. Namun apabila yang masuk pada isim mutsanna tersebut adalah yang menyebabkan dia jer majrur seperti huruf jer atau nanti mudhaf mudhafun ilaih, berarti dia majrur. Nah, dari tanda sama, yang membedakan adalah dari amilnya, penyebabnya. Bisa dipahami, Ikhwan? Insyaallah ya. Nah, karena isim mutsanna ini hanya dua. Beda kalau isim mufrad. Isim mufrad waladun, waladan, waladin. Waladun marfu dengan tanda dhammah, waladan mansub dengan tanda fathah, waladin majrur dengan tanda kasrah. Adapun isim mutsanna hanya dua, waladani dan waladaini. Waladani marfu dengan tanda alif pada waladani. Adapun waladaini bisa jadi dia mansub, bisa jadi dia majrur. Mansub dengan tanda ya, majrur juga dengan tanda ya. Dan sekali lagi, untuk membedakan tergantung amil yang masuk padanya. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, yaitu jamak mudzakkar yang diakhiri dengan wawu dan nun tambahan. Yang diakhiri dengan wawu dan nun. Untuk rofa atau marfu'nya, tanda rofa'nya adalah wawu. Pada contoh muslimuna. Nah, pada contoh muslimuna, antum lihat di situ ada wawu sebelum nun, maka itu tanda rofa. Ketika ada wawu tersebut, maka kita katakan jamak mudzakkar salim ini adalah marfu' dengan tanda wawu tersebut. Namun suatu saat dia akan berubah menjadi muslimina. Muslimina mungkin diawali dengan inna, menjadi inna muslimina. Berarti muslimina ini adalah tidak lagi marfu, namun dia mansub. Apa tandanya? Tandanya adalah ya. Tandanya adalah ya, yang sebelumnya wawu berubah menjadi ya. Nah, ya ini adalah tanda nasab bagi jamak mudzakkar salim tersebut. Nah, sekarang adalah majrur. Apa tanda ya-nya, tanda jernya? Tanda jernya dari jamak mudzakkar salim adalah al-ya, juga sama seperti pada tanda nasabnya. Muslimina, tanda jernya adalah ya. Sehingga jamak mudzakkar salim sama seperti isim mutsanna, hanya memiliki dua, yakni dua lafaz yang berbeda. Muslimuna dan muslimina. Muslimuna marfu dengan tanda wawunya. Adapun muslimina bisa jadi dia mansub dan bisa jadi pula dia majrur. Sama seperti isim mutsanna, tergantung amil yang masuk padanya. Kalau ada inna muslimin, oh berarti dia mansub. Dia mansub kenapa? Karena diawali oleh inna. Kalau seandainya ada huruf jer min, ada huruf jer min, berarti min muslimin muslimina majrur dengan tanda ya pada akhirnya pengganti dari kasroh, disebabkan karena ada huruf jer di depannya. Sehingga huruf jer ini sudah kita sebutkan ya kan, dia adalah amil yang bertugas mengejer atau menjadikan kata yang setelahnya itu menjadi majrur. Apakah majrur dengan kasroh atau majrur dengan ya pada jamak mudzakkar salim dan jamak apa isim mutanna dan nanti pada kata benda yang lainnya yang memiliki tanda-tanda sendiri. Sehingga sama seperti isim mutanna. Bisa dipahami, Ikhwan? Insyaallah ya. Tinggal menghafal saja. Yakni cara memahaminya ya sama seperti tanda-tanda sebelumnya. Seperti tanda-tanda sebelumnya. Tinggal menghafal saja. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Yang keempat, yaitu jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim adalah jamak mu'annas yang mendapatkan tambahan alif dan ta pada akhirnya. Tambahan alif dan ta. Contohnya, pada marfu muslimatun. Muslimatun, tanda rofa' dari jamak mu'annas salim adalah dhammah. Muslimatun. Nah, adapun tanda nasabnya dari jamak mu'annas salim adalah kasroh. Muslimatin. Sehingga apabila ada inna, sehingga apabila ada inna yang masuk pada jamak mu'annas salim, maka jamak mu'annas salim harus dinasob. Namun nasobnya dengan kasroh. Jangan disamakan seperti isim mufrad. Kalau waladun menjadi waladan, muslimatun bukan muslimatan. Namun tanda nasab dari jamak mu'annas salim adalah kasroh. Sehingga apabila dimasuki inna, menjadi inna muslimatin, inna mu'minatin, inna sadiqatin, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, sekarang adalah majrur. Sekarang adalah majrur. Apa tanda jer dari jamak mu'annas salim? Tanda jernya adalah kasroh. Juga sama seperti mansubnya. Tanda nasobnya juga kasroh. Sehingga sekali lagi yang membedakan di sini adalah tergantung amil yang masuk padanya. Kalau seadanya inna setelahnya jamak mu'annas salim, inna muslimatin, oh berarti dia mansub. Loh, dari mana Anda mengetahui? Yaitu dengan tanda kasroh dan dia dimasuki amil yang menasobkan, iya kan? Namun kalau seandainya sebelum jamak mu'annas salim ini adalah huruf jer, seperti seandainya ilah, maka muslimatin di sini majrur. Ada huruf jer di depannya. Lalu tanda jernya apa? Tanda majrurnya adalah kasroh. Adalah kasroh. Nah. Kemudian berikutnya. Insyaallah mudah Ikhwan, insyaallah paham ya. Insyaallah. Nah. Sudah selesaikan saja di sini agar kemudian nanti kita lanjut pada setelahnya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, jam'ut taksir. Jamak taksir yaitu jamak yang mengalami perubahan dari kata dasar mufradnya. Apakah pengurangan atau penambahan atau perubahan harokat padanya. Contoh di sini adalah dari marfu auladun, tanda rofaknya adalah dhammah. Tanda rofaknya adalah dhammah. Adapun tanda nasabnya adalah fathah. Auladun pada marfu dengan dhammah tersebut kita mengetahui auladun ini marfu. Kemudian suatu saat dia berubah menjadi auladan dengan fathah. Maka dengan tanda fathah tersebut kita mengetahui jamak mudzakkar salim, jamak taksir ini adalah mansub. Apa tandanya? Adalah fathah. Nah, sekarang majrur tanda jernya adalah kasroh. Auladin, sama seperti isim mufrad. Isim mufrad waladun, waladan, waladin. Adapun jamak taksir sama. Auladun, auladan, auladin. Kasroh tersebut menjadi tanda jer bagi jamak taksir tersebut. dari jamak taksir tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah al-asma'u al-khamsah. Asma'u al-khamsah yaitu isim-isim yang lima. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Nanti kalau pada jenjang berikutnya, jenjang ke atas, bukan asma'ul khamsah, namun asma'u sittah. Isim-isim yang enam. Namun yang ma'ruf untuk pemula lima, adapun yang enam menjadi satu tambahan nanti ini terjadi perselisihan dalam di kalangan para ulama nahwu. Namun yang disepakati adalah isim yang lima. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Nah, di sini contohnya adalah abuka. Pada marfu, abuka tanda rafa' dari al-asma'ul khamsah adalah wawu. Abuka. Dengan wawu tersebut, kita mengetahui al-asma'ul khamsah ini marfu dengan tanda wawu. Adapun tanda nasabnya adalah al-alif. Abuka menjadi abaka. Seperti contoh pada inna abaka, alif pada abaka merupakan tanda bahwasannya al-asma'ul khamsah di sini adalah mansub. Adapun majrur, tanda jer dari al-asma'ul khamsah adalah al-ya. Adalah al-ya. Sehingga abuka ini marfu ketika dinasab menjadi abaka ketika dijer. Dengan huruf jer sebagai contoh seandainya li atau ila menjadi abika. Abuka, abaka, dan abika. Abika huruf ya tersebut adalah sebagai tanda bahwasannya al-asma'ul khamsah di sini adalah majrur. Ahuka, akhoka, dan akhika. Hamuka, hamaka, dan hamika. Fuka, faka, dan fika. Tinggal merubah menjadi ya. Apabila al-asma'ul khamsah tersebut adalah majrur. Kemudian yang berikutnya. Yang ketujuh. Al-maqsur, yaitu isim maqsur. Isim maqsur adalah isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Yang berharokat fathah sebelumnya. Contohnya adalah al-fata. Sudah kita sebutkan kalau asma'ul khamsah ini lebih mudah daripada yang lainnya. Kalau asma'ul khamsah secara penyebutan lafaz dia tidak mengalami perubahan sama sekali. Al-fata ya selamanya al-fata, al-fata, al-fata. Apakah marfu, mansub atau nanti majrur. Namun ini dari lisan penyebutan atau membaca. Namun dari sisi keadaan dia sebenarnya mengalami perubahan. Sebenarnya mengalami perubahan. Dari marfu menjadi mansub atau nanti menjadi majrur. Dari sisi keadaannya dia. Hanya saja perubahannya ini tidak terlihat tersembunyi. Oleh karenanya isim maksur pada marfu. Contohnya al-fata. Tandanya, tanda rafa'nya adalah dhammah. Namun dhammahnya tersembunyi. Dhammahnya tersembunyi. Aslinya al-fata'u. Cuman orang-orang Arab tidak bisa menyebutkan demikian. Sehingga mereka meringkas menjadi al-fata. Namun sebenarnya pada akhir kata al-fata. Itu ada harokat dhammah. Namun dhammahnya itu muqaddara. Hanya ditakdirkan seolah-olah ada. Atau dhammahnya itu tersembunyi. Tidak nampak dan tidak terlihat. Adapun tanda nasabnya juga sama, fathah. Dia seperti isim mufrad. Fathah, namun fathahnya tersembunyi, tidak terlihat. Seandainya inna, sebenarnya inna al-fata'a. Sebenarnya demikian. Hanya saja al-fata'a untuk orang-orang Arab mereka tidak mampu. Sehingga mereka meringkas menjadi innal fata'a. Harokat akhir fathah pada akhir di atas huruf alif lazimah dihilangkan. Maji al-fata, namun sebenarnya dia adalah mansub dengan tanda fathah yang tidak terlihat. Yang tersembunyi. Demikian pula majrur, tanda jer dari isi maksur dengan berbagai macam jenisnya. Dan contohnya, tanda jernya adalah kasroh, namun kasrohnya juga muqaddarah, tersembunyi. Seperti contoh al-fata. Sebenarnya kalau dia majrur menjadi al-fata'i. Menjadi al-fata'i, seandainya ila al-fata'i. Namun orang Arab tidak bisa menyebutkan demikian. Sehingga mereka meringkas menjadi innal fata. Namun tetap kita mengatakan kalau seandainya ada ila di hadapan al-fata, berarti al-fata ini majrur. Apa tanda jernya? Kasroh namun tersembunyi. Kasroh namun tersembunyi. Nah, bisa dipahami, Ikhwan? Dari sisi lafadz dia tidak mengalami perubahan. Al-fata, ya demikian terus al-fata. Al-mustashfa, juga selamanya al-mustashfa. Al-mardoh, juga demikian selamanya al-mardoh. Almania, Indonesia, Amerika, Inggaltara, dan seterusnya. Dari kata benda yang diakhiri dengan alif lazimah. Atau alif bengkok, atau nanti alif yang lurus. Semuanya akan tidak mengalami perubahan secara penyebutan lafad. Namun secara keadaan dia berubah-berubah. Tergantung amil yang masuk padanya. Dia marfu dengan tanda dhammah muqaddarah. Dia mansub dengan tanda fathah muqaddarah. Nah, demikian pula pada majrur dia dengan tanda kasroh muqaddarah. Sekarang yang ke-8 adalah isim mangkus. Isim mangkus yaitu isim yang diakhiri dengan ya lazimah, ya yang asli. Yang berharokat kasroh sebelumnya. Yang berharokat kasroh sebelumnya. Contoh al-qadhi. Al-qadhi. Tanda rofaknya adalah dhammah muqaddarah. Aslinya al-qadhiyu. Kalau pada isim mangkus, ini orang-orang Arab mereka merasa berat. Merasa berat memunculkan harokat pada akhirnya. Mereka merasa berat. Namun nanti pada sebagian keadaan ketika mereka mudah di dalam menyebutkan harokat akhir, mereka akan menyebutkan. Tidak seperti isim maksur. Kalau isim maksur sama sekali mereka tidak mampu mengeluarkan harokat akhir pada setiap keadaan. Kalau isim mangkus, pada sebagian keadaan yang mereka akan merasa mudah untuk menyebutkan harokat akhirnya, mereka akan sebutkan. Contohnya, pada marfu, tanda isim mangkus adalah dhammah muqaddarah. Karena memang pada marfu, orang-orang Arab tidak bisa. Mereka berat menyebutkan harokat akhir. Namun pada mansub, sudah kita lewati, harokat atau tanda rofa atau tanda nasob bagi isim mangkus adalah fathah. Bukan fathah muqaddarah ya. Namun fathah dinampakkan. Kenapa? Karena orang Arab pada isim mangkus mereka merasa mudah penyebutan fathah pada akhirnya. Tidak seperti pada marfu. Pada marfu al-qadhi. Mereka susah untuk mengatakan al-qadhiyu. Susah. Mereka mengatakan al-qadhiyu susah. Namun kalau untuk mansub, mereka mudah untuk mengatakan. Menjadi al-qadhiyah itu mudah bagi mereka. Oleh karenanya, menjadi tanda nasab isim mangkus adalah fathah. Bukan fathah muqaddarah. Namun fathah, nampak fathahnya. Beda pada marfu, dhammah, namun dhammahnya tidak nampak. Al-qadhi, aslinya al-qadhiyu. Mereka merasa berat untuk menyatakan demikian sehingga diringkas menjadi al-qadhi. Adapun al-qadhiyah dinampakkan pada mansubnya karena mereka mudah di dalam penyebutannya. Kemudian yang majrur adalah tanda jer dari isim mangkus adalah kasroh muqaddarah. Kasrohnya tersembunyi lagi. Sehingga tidak nampak. Mereka mengatakan al-qadhi. Sama seperti marfu al-qadhi. Sama seperti marfu al-qadhi. Sehingga untuk membedakan marfu dengan majrur pada isim mangkus, ya tergantung amilnya. Kalau seandainya ada huruf jer setelah atau sebelum isim mangkus, berarti isim mangkus ini adalah majrur. Iya kan? Karena ada huruf jer. Lalu apa tanda jernya dari isim mangkus? dia adalah kasroh, namun kasrohnya tersembunyi. Seperti contoh seandainya al-qadi, kalau seandainya ada huruf jar di depannya ila, menjadi ila al-qadiyi. Nah, sebenarnya demikian. Al-qadiyi, ya-nya itu di kasroh. Namun orang-orang Arab berat untuk mengatakan demikian. Kita juga susah ya, al-qadiyi itu susah. Al-qalqadiyu mungkin agak mudah bagi lisan kita orang Indonesia. Ataupun untuk orang-orang Arab, pada marfu dan pada majrur, orang-orang Arab merasa berat untuk menyebutkan harokat akhirnya. Sehingga mereka menghilangkan dan menyembunyikan. Al-qadiyu menjadi al-qadi, al-qadiyi juga menjadi al-qadi. Dari sisi lafaz sama, namun memiliki keadaan yang berbeda tergantung amil yang masuk padanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-ismul ladzi la yansarif. Itu isim yang tidak menerima tanwin. Atau mamnu' minas sarf. Isim yang tercegah dari harokat tanwin. Tanda rofaknya adalah dhammah pada contoh a'isyatu. Tanda nasobnya adalah fathah pada contoh a'isyata. Fathah ini pengganti dari, bukan pengganti ya, afan, asal dari tanda nasob. Adapun tanda jernya juga sama, fathah. Namun untuk jer ini, tanda jer bagi ismul ladzi la yansarif, ini pengganti dari kasroh. Dia pengganti dari kasroh. Seharusnya kalau seandainya ila menjadi ila aisyati, iya kan? Kalau pada kata benda mufrad yang lainnya, hanya saja di sini adalah dia ismul ladzi la yansarif, maka jernya dengan tanda fathah. Ila aisyata. Aisyata ini merupakan tanda fathah atau tanda jer pengganti dari fathah. Pengganti dari kasroh untuk ismul ladzi la yansarif. Untuk ismul ladzi la yansarif. Dan ini sudah kita bahas pada Durusul Lughah ya. Pada akhir-akhir kitab dari Durusul Lughah. Sudah dibahas bahwasannya kalau ismul ladzi la yansarif yang seharusnya di kasroh, maka kasrohnya diganti menjadi fathah. Diganti menjadi fathah. Min Bakistana ila Tolhata min Aisyata. Nah, ini ismul ladzi la yansarif. Tanda jernya adalah fathah pengganti dari kasroh. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, dengan demikian kita selesai ya. Selesai penyebutan tanda-tanda i'rab pada isim. Hingga tinggal antum memurojaah dan sering-sering mengulang. Nah, di sini ada tamrin. Ada latihan. Kita selesaikan sekalian agar nanti pada pertemuan berikutnya kita masuk pada penyebutan bab yang baru. Udhkuril marfu'a wal mansuba wal majrura ala matakullin minha. Sebutkan mana yang marfu', mansub dan majrur dan sebutkan tanda i'rab dari masing-masing kata berikut. Nah, tinggal antum sekarang mulai yang pertama. Zalimuna. Zalimuna itu jenis isim mana? Marfu, tandanya? Tandanya wawu. Dia tanda asli atau pengganti? Wawunya. Nah, pengganti atau asli? Tanda asal. Tanda asal marfu apa? Dhamma. Berarti selain dhamma adalah pengganti. Berarti zalimuna ini marfu tanda wawu. Wawunya pengganti dari? Pengganti dari apa, Iman? Zalimuna. Dari? Ya, dia marfu. Tanda marfunya adalah wawu. Namun wawu ini adalah pengganti dari tanda asal marfu, yaitu apa? Dhamma. Dengan tanda dhamma. Dan dia jenis apa? Isim mufrad atau jamak taksir atau apa? Jamak mudzakkar salim. Nam Iman. Iman. Rasmin. Yaumin. Majrur. Majrur. Tanda jernya apa? Kasrah. Kasrah. Dia jenis apa? Isim? Isim mufrad. Isim mufrad. Nam. Isim mufrad. Jamaknya ayyamun. Jamaknya adalah ayyam. Kemudian berikutnya. Abu Lia. Lailatun. Marfu. Tanda rofanya apa di sini? Dhamma. Dhamma. Dia termasuk jenis? isim mufrad. Naam, lailatun isim mufrad, jamaknya layalin, jamaknya layalin. Wal wal fajar walayalin ashar. Nah, wal fajar demi fajar, walayalin ashar dan demi malam-malam yang 10. Nah, berikutnya Abi Hurairata. Abi, nah, di situ pada Abi. Ah, Deng. Majrur. Hurairata. Enggak, majruratanya enggak usah. Nanti nih, Mabi majrur, tanda jernya apa di situ? Ya. Ya, dia pengganti dari pengganti dari apa? Dari harokat asal jer itu apa? Harokat asal majrur apa tadi? Kasroh. Nah, berarti dia majrur, tandanya adalah ya, pengganti dari kasroh. Dari jenis mana dia? Isim mufrad, jamak taksir, atau jenis mana? Abi ini. Eh? Al-asma'u al-khamsah. Nah, Abu Hurairah kadang-kadang menjadi Abi Hurairah. Namun di sini, Abi, kalau kita mendapati lafaz Abi, tidak secara mutlak kita katakan dia majrur ya. Tergantung amil yang masuk padanya. Nah, berikutnya. Abu Harith. Zulumatun. Marfu. Apa tanda rofaknya? Dhammah. Dia jenis apa ini? Jamak mu'anas salim. Nah, berikutnya. Bimu'minin. Bimu'minin. Ah, Kusat. Bimu'minin. Mu'minin. Itu marfu, mansub, atau majrur? Majrur. Apa tandanya? Tanda jernya apa? Mukminin. Ya. Pengganti dari? Apa tanda asal jer? Majrur. Kasroh. Nah, dia dari jenis apa? Jamak mudzakkar salim. Nah, di situ kita pastikan bu mukminin majrur. Kenapa? Karena ada huruf jer di depan, ya kan? Ada huruf jer bi. Nah, berikutnya qulubihim. Qulubihim, antum fokus ke kata qulubi karena itu perpaduan antara qulub dengan dhamir hum menjadi qulubihim. Nah, antum sekarang fokus ke qulubi. Di situ marfu, mansub, atau majrur? Majrur. Apa tanda jernya? Kasroh. Dia dari jenis apa? Mufrad atau apa? Qulub. Apa yang mendekati kata qulub kira-kira? Qalbun. Nah, qalbun berarti isim mufrad. Kalau qulub jamak taksir. Nah. Kemudian anfusahum. Anfusahum. Antum fokus ke anfusa. Anfusa. Anfus ini langsung aja kita sebutkan dia jamak taksir. Mufradnya nafsun. Jiwa. Jamaknya adalah anfusahum. Jamaknya adalah anfus. Artinya jiwa-jiwa. Nah, anfusa di situ apa Pak Guru? Marfu, mansub, atau majrur? Marfu. Anfusa. Marfu atau mansub? Mansub. Tandanya apa? Tandanya apa? Anfusa. Dilihat saja, tidak apa-apa. Jamak taksir. Berarti dia jamak taksir. Tanda nasabnya apa? Ah, fathah. Nah, disebabkan karena dia jamak taksir. Anfusa. Berikutnya tijaratuhum. Pak Heri, tijaratuhum dari kata tijaratuhum. Tijaratu. Mansub. Apa tanda nasabnya? Tijarah. Tijarah ini isim mufrad. Dia isim mufrad. Artinya perdagangan. Mansub atau majrur atau marfu? Marfu. Apa tanda rofaknya? Nah, isim mufrad. Tanda rofaknya apa? Dhammah. Disebabkan karena dia isim mufrad. Sekarang berikutnya. Ya Pak Abu Sulfa. Lil kafirin. Hah? Ainain. Beda cetakannya berarti. Ada. Kalau cetakan yang lama lil kafirin. Kalau di situ apa Abu Sulfa? Lil ainaini. Sekarang lil ainaini. Ainain aja. Naam, ainain. Ah, marfu atau mansub atau majrur? Majrur. Apa tanda jernya? Ya, pengganti dari? Pengganti dari apa? Tanda asal jer? Kasroh. Dari jenis isim? Isim mutanna. Naam. Kemudian berikutnya, jannatani. Jannatan. Hah? Bilhuda. Masyaallah. Nah, tergantung tafadhal, antum bilhuda. Majrur. Apa tanda jernya? Kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah, Hasan. Jadi karena dia apa jenis apa? Jenis isim mankus, isim mankus. Nah, isim maksur. Isim maksur. Kalau isim mankus itu ya, ya kan? Nah, isim maksur. Kemudian berikutnya apa Farizun itu? Lil kafirin. Nah. Majrur. Tanda jernya apa? Ya, pengganti dari kasroh. Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Naam. Kemudian berikutnya apa di situ? Hah? Jannatani. Apa jannatani marfu atau majrur mansub? Marfu. Tanda rofaknya apa? Alif. Pengganti dari dhammah. Dari jenis isim mana dia? Isim mutsanna. Naam. Kemudian berikutnya? Isim mufrad. Marfu atau apa? Marfu. Tandanya? Dhammah. Karena isim mufrad. Abu Talibin. Abu Talibin. Fokus ke Abu. Marfu, mansub atau majrur, Pak Gudiman? Fokus ke Abu. Mansub. Tanda nasobnya apa? Wawu. Ada enggak tanda nasob wawu? Ini jenis apa ini? Abu ini. Isim mufrad atau isim apa? Abu ini. Asmaul khamsah. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan asmaul khamsah, tanda nasabnya berarti apa? Tanda nasab asmaul khamsah. Kalau dilihat di label, di tabelnya berarti tandanya apa itu kan? Kalau mansub alif. Kalau asmaul khamsah tanda nasabnya alif. Hanya saja di sini wawu. Berarti dia apa? Berarti dia marfu. Dengan tanda apa? Dengan tanda wawu tersebut. Pengganti dari dhammah disebabkan karena dia adalah al-asmaul khamsah. Masih ada di situ? Nah, lil qadhi. Ah, Pak Mat. Lewat. Isim mankus yang majrur dengan kasrah. Dengan kasrah tersembunyi. Nah, muqaddarah. Nah. Kemudian yang terakhir belum dha ilmin, ya. Dha ilmin. Nah, Iman. Dha, antum fokus ke dha. Ini marfu, mansub atau majrur? Mansub, yang yakin, jangan kayaknya. Mansub, apa tandanya antum mengetahui za ini mansub? Dari mana antum mengetahui za ini mansub? Alif. Nah, karena dia dari jenis mana? Asma'u khamsah, bukan hamsah ya, khamsah. Kemudian yang terakhir, an Aisyata. Aisyata? Majrur. Apa tanda jernya? Fathah. Pengganti dari? Pengganti dari kasrah. Disebabkan karena dia apa? Ismul ladzi la yansarif. Naam. Jadi Aisyata kalau dalam di i'rab versi Arabnya Aisyata ismun majrurun bil harfi jar wa alamatu jarrihi fathah niyabatan 'anil kasrah li'annahu minal ismil ladzi la yansarif. Kalau ini versi Arabnya. Kalau versi Indonesianya ya antum Aisyata isim yang majrur karena ada huruf jar. Tanda jernya adalah fathah, pengganti dari kasroh, disebabkan karena dia adalah ismul ladzi la yansarif. Nah, ini kalau didetailkan. Nah, didetailkan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian kita selesai ya penyebutan tanda-tanda i'rab. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk bab yang baru dan pembahasan yang baru. Taib. Wallahu a'lam. Tiga lantun nanti mengulang-ulang dan dihafal tanda-tanda i'rabnya agar mudah pada kelanjutan pembahasan-pembahasannya. Baik, wallahu taala bissawab. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Itu suaranya lagi terakhir nih.